Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala, masih dalam kitab Janaiz. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. Dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mengkafani saudara kalian, maka yang baik dalam perkafanannya. Ini hadis di Sahih Muslim. Secara umum mengajarkan untuk dalam mengkafani hendaknya orang itu yuhsin, benar-benar yang baik yang dia berikan kepada jenazah. Akhahu, saudara dia ini maksud saudara iman, saudara karena agama, dan itu kata Syinqiti rahimahullah dijadikan lebih kuat dari persaudaraan karena nasab, karena kekerabatan darah, dan itu termasuk hidayah Quran kepada yang lebih baik, lebih lurus, lebih benar. Karena Allah katakan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini memberi petunjuk hidayah kepada yang lebih baik, lebih benar, lebih lurus. Salah satu dari hidayah Quran lillati hiya aqwam dijadikannya persaudaraan karena agama, iman lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab. Terbukti dalam syariat, kalau seorang muslim meninggal dan saudara kandungnya, sebapak, seibu, sebagai salah satu ahli warisnya kafir, maka menjadi penghalang bagi dia untuk mendapat warisan, karena perbedaan agama menghalangi untuk orang itu dapat waris. Dia gak berhak dapat sedikit pun. Kemana harta si muslim ini yang mati? Ke baitul mal, yang nantinya kembali juga kepada muslim. Oleh karena itu persaudaraan karena iman lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab, dan itu hidayah Quran kepada yang lebih benar, lebih baik, lebih lurus. Di sini Rasul katakan, idza kafana akhahu ahadukum akhahu. Jika kalian mengkafani saudara kalian. Dan ini juga menunjukkan hak ukhuwah, hak persaudaraan dalam agama tidak terputus walaupun dengan kematian. Dengan mati pun tidak berarti selesai dan putus hak-hak persaudaraan. Salah satunya ini, dia masih punya hak untuk dikafani dengan baik. Dia masih punya hak untuk disolati, diurusi jenazahnya dengan baik sampai dimakamkan. Makanya Rasul katakan hakul muslim ala muslim sin, 6 hak muslim atas muslim yang lain. Salah satu yang Rasul katakan, wa idza mata fasyayyihu, jika dia mati tasyyi, mencakup dari masalah pensolatannya sampai pengantaran jenazah itu ke kuburan. Itu hak dia, karena sudah mati. Maka demikian hak persaudaraan dalam agama jauh lebih mulia, lebih besar, dan tidak putus hanya dengan kematian. Haknya begitu agung, karena iman yang menyatukan di antara mereka. Falyuhsin kafanahu. Kalau kalian mengkafani, maka ihsanlah. Dan memang di hadis lain Rasul katakan, innallaha kataba al-ihsan fi kulli syai. Allah itu menetapkan, wajibkan ihsan dalam segala sesuatu. Kalian diwajibkan untuk ihsan, melakukan yang baik dalam segala hal. Kalau menyembelih, sembelih dengan cara baik. Kalau kalian bunuh, bunuh dengan cara baik. Semuanya. Dalam pengkafanan pun, falyuhsin kafanah, yang ihsan dalam pengkafanannya. Ihsan dalam pengkafanan dua macam. Yang pertama, kalau itu derajat wajib, ihsan yang wajib. Ihsan yang wajib yaitu sebatas dia menunaikan yang memang itu wajib, harus, tidak bisa tidak. Maka itu wajib, harus dia jalani, harus dia tunaikan. Yang kedua, ihsan lebih dari batasan wajib, lebih dari yang wajib. Maka itu ihsan yang mustahab atau sunnah. Ihsan yang hukumnya sunnah. Ihsan dalam pengkafanan bukan berarti memilih kain kafan yang termahal, berarti memilih yang paling mewah. Nah, bukan itu yang dimaksud. Tetapi ihsan sebatas pengkafanan itu bagaimana sesuai dengan syariat, bagaimana syariat mengajarkan. Dan itulah hakikat daripada hasan. Karena ihsan perbuatan agar itu hasan. Kata bakunya hasan. Ihsan dari ahdana yuhsinu. Ihsan berbuat bagaimana itu hasan. Dan hasan segala yang sesuai syariat. Lawannya sayyi, yang buruk, yang jelek, yaitu segala yang menyalahi syariat. Segala yang menyalahi syariat, menentang syariat, itu jelek, buruk, bukan hasan, bukan suatu yang baik. Hadis ini satu jelas mengajarkan kepada kita perintah untuk ihsan kepada jenazah dalam pengkafanannya secara khusus. Ini betul-betul baik. Tiga lapis kain yang benar-benar menutup auratnya, kain yang bersih, kain yang layak, bukan mahal, bukan mewah, tapi layak, pantas untuk menutup jenazah saudara kita ini, diwangikan, kalau bisa kain kafan itu di upup sebelum dikafankan. Di upup itu dimasukkan asap wangi ke dalamnya. Jadi, biasanya kalau orang Arab pakai kayu gahru, kayu oud yang wangi, dibakar ntar keluar asapnya. Asapnya itu wangi. Nah, kain ini ditaruh di atasnya. Ntar asapnya masuk ke pori-pori kain tersebut, sehingga wangi. Baru kemudian, ini semua ekstra, lebih dari batasan wajib. Karena gak wajib, seandainya tidak dikitukan juga gak apa-apa. Yang wajib sebatas itu menutup auratnya, cukup. Tapi ini ekstra, kita ingin berbuat lebih baik kepada jenazah saudara kita ini. Diwangikan, dikafani, jadi pakaian yang layak kainnya. Hadis pula mengajarkan bagaimana dalam terutama situasi-situasi yang butuh perhatian lebih, butuh kepedulian lebih, digunakan lafaz-lafaz yang menyentuh kalbu, menyentuh perasaan. Makanya Rasul katakan, akhau, ini saudaramu yang meninggal, ihsanlah dalam pengamanannya, karena ini saudaramu, lafaz saudara ini. Makanya Rasulullah nggak katakan misalnya, kafani jenazah itu dengan baik, tapi Rasul katakan saudaramu untuk menyentuh perasaan orang agar mau peduli lebih, mau perhatian lebih, dan itu hikmat dan baiknya uslub penyampaian yang dicontohkan dan dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak yang serupa dengan ini. Seperti yang Rasul katakan, wala yaktum ala khidati akhi, wala yabih ala bayati akhi. Jangan kamu mengkhidbah di atas khidbah saudaramu. Ini saudara iman sama. Saudaramu ini sudah melamar fulana, anaknya fulana, dan kamu tahu itu. Maka jangan kamu merusak hubungan baik antara kamu dengan saudaramu dengan kamu masuk juga melamar. Ini belum selesai. Lain perkara kalau dia dapat jawaban, maaf kami tolak, belum jodoh mungkin ini, boleh kamu masuk. Ini masih dalam proses, kamu masuk ikut melamar bulanan yang sama, akan rusak hubungan baik kamu dengan dia. Dan itu gak pantas kamu lakukan. Kenapa? Karena ini saudaramu. Disentuh perasaan oleh Rasulullah SAW. Saudara kamu tega melakukan demikian. Serupa dengan itu jual beli. Jangan kamu menjual di atas penjualan saudaramu. Dia ngejual barang misalnya, ini 100 ribu, kamu ingin laku, beli di saya tuh saya jual ini cuma 80 ribu. Ya, merusak hubungan baik di antara sesama muslim dalam perdagangan, gak sehat. Amin. Demikian Rasul menyentuh perasaan umatnya agar tidak melakukan hal yang demikian, karena gak pantas. Yang dia lakukan ini saudaranya yang dia zolimi. Kalau Rasul katakan idza kafana ahadukum akhah, jika kalian mengkafani saudara kalian, tadi persaudaraan iman, persaudaraan karena agama, apakah berarti non-muslim. Karena non-muslim tidak masuk di dalam akhahu. Nah, ada persaudaraan antara seorang muslim dengan yang kafir. Persaudaraan itu persaudaraan iman, tadi hidayah Quran. Karena sama-sama beriman kepada Allah, kepada Rasulnya. Ini sekarang kafir. Jika ada jenazah, kafir. Bukan saudara mereka. Apakah kemudian bisa dipahami dengan ini? Berarti tidak masuk, sehingga tidak diperintah untuk ihsan kepadanya si kafir ini dalam perkafanannya, atau paling tidaknya pada tingkatan kedua maskut anhu, yani dibiarkan, didiamkan oleh syariat. Artinya didiamkan, tidak ada perintah, tidak ada anjuran untuk kita ihsan baik dalam pengkafanannya, tapi juga tidak ada larangan, didiamkan, meskut anhu. Kalau dilihat bahwa apa yang disebutkan oleh Rasul SAW, memang kalau dikatakan sampai pada tingkatan pengkafanan, maka tidak masuk di dalam hadis, dalam artian sulit untuk dikatakan bahwa diambil dari hadis ini bahwa jenazah kafir tidak perlu dikafani bahkan. Karena tadi ihsan pada batasan wajib adalah pengkafanan, nutup aurat dia, nutup jasadnya, itu batasan wajib. Apakah kemudian batasan wajib ini pun si kafir tidak masuk sehingga dikatakan tidak perlu dikafani? Hadis tidak mengarah ke sana. Hadis tidak mengarah ke sana, atau sulit untuk dipahami seperti itu. Sulit untuk dipahami bahwa kafir tidak dianjurkan untuk dikafani. Namun dari keumuman nusus, dari keumuman nas-nas yang lain, dari begitu banyaknya dalil, menunjukkan bahwa memang orang kafir tidak punya kehormatan dalam syariat, tidak punya kemuliaan. Syariat tidak memberikan kemuliaan baginya. Apa yang ada padanya dari kemuliaan, dia kufur kepada Allah, dia kufur kepada Rasulullah SAW. Maka tidak ada kehormatan baginya. Jika jenazah ini yang kafir tidak punya kemuliaan, tidak ada kehormatannya, maka seorang muslim tidak perlu memuliakan dia layaknya dia memuliakan saudara dia. Karena pengkafanan pemuliaan, dan semua, bukan pengkafanan saja, karena kita memuliakan saudara kita muslim ini yang meninggal, sehingga kita mandikan, kita bersihkan, kita, ini karena kemuliaannya, hak dia, kita hormati, masa sama muslim. Setelah itu diwangikan, ini itu, dikafani, ini semua penghormatan. Dan sementara yang kafir gak punya kehormatan demikian, maka gak pantas untuk mendapat penghormatan. Bukan orang yang pantas untuk dimuliakan sejauh itu. Namun yang perlu difahami, sebatas kita kaum muslimin selamat atau terhindar dari madorotnya, terhindar dari madorotnya. Artinya kalau jenazah ini dibiarkan, ya madorot bagi kita, bagi kaum muslimin, bau, busuk, mungkin alhamdulillah bisa menyebarkan sebab penyakit dan lain sebagainya, namanya jasad manusia. Maka gak mungkin dibiarkan, digeledahkan begitu saja. Maka bagaimana? Ya, para ulama sebutkan dibawa ke tempat yang jauh, bukan juga di pemakaman muslimin, gak ada kehormatan bagi dia untuk dimakamkan di situ. Itu bagi jasad-jasad jenazah kaum muslimin yang punya kehormatan, dimuliakan. Ini jenazah kafir musyrik yang dimurkai Allah, dilaknat Allah. Maka dibawa jauh keluar perkotaan dan pemukiman orang, digali di situ kuburan, taruh situ, tutup. Sudah. Dan itu yang isyarat. Tidak begitu jelas, tapi isyarat ketika Abu Thalib mati. Abu Thalib mati kafir. Aman Rasulullah SAW. Ketika Ali bin Abi Thalib, anaknya, datang mengabari Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, dan dia perhatikan imannya seorang Ali bin Abi Thalib. Padahal bapaknya yang mati, tapi iman tertanam, terdidik dalam dirinya. Ali sampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna ammaka syaihun dalun qad halaka. Hadis Tabrani. Wahai Rasulullah, pamanmu itu, orang tua yang sesat itu sudah mati. Perhatikan lafaznya Ali. Dia enggak katakan, ya Rasulullah, ayahku. Orang meninggalkan luluh hatinya, kemudian ya karena sedih dan lain sebagainya. Tentunya dia nangis, mungkin nyebut bapak sudah enggak ada, nangis. Ingat lafaz bapaknya itu sudah nangis. Ibu saya nangis. Tapi Ali enggak, bahkan tidak mengabarkan kepada Rasulullah bapakku meninggal. Yang Ali katakan, pamanmu ya Rasulullah. Satu. Enggak cukup itu, Ali katakan syaikhun, dia orang tua. Enggak cukup itu, dalun, sesat. Orang tua sesat itu, karena dia mati kafir, enggak ada iman dalam dirinya, enggak ada kehormatan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala qad halaka. Ya, lafadznya halaka, bahasa Arab punya makna sendiri. Ya, sama kayak bahasa kita kurang lebih. Halaka, Ali gak katakan tuhufiya. Tuhufiya makna halus. Ya kalau kita misalnya, kalau bahasa Jawa orang bilang sampun boten enten, apa bahasa halusnya? Seto, kan halus. Iya. Bahasa Indonesia meninggal dunia, sudah enggak ada, sudah dipanggil Allah kembali ke rahmatullah, apa yang semisal. Itu bahasa kata-kata bahasa Arab, tubuh via ila rafiqil a'la dan semisal. Tapi Ali enggak. Yang Ali katakan halaka. Halaka itu ya maaf kalau bahasa Jawa orang bilang modar asal. Sengaja Ali katakan itu karena ini orang gak punya kehormatan, walaupun bapak dia sendiri. tapi mati kafir. Suruh syahadat sama Rasul enggak mau. Sebelum meninggal masih Rasul perintah syahadat, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, aku bela nanti kamu di hadapan Allah, ucapkan la ilaha illallah. Enggak mau Abu Thalib mengucapkannya sampai matinya. Al-Muhim, setelah mati Rasul dikabari, kata Rasul memerintahkan Ali, idhab fawadi, kamu kembali ke sana, wari tauria, yang dimaksud ditutup, artinya sudah jenazahnya kamu urus wahai Ali, bikin kalian taruh situ tutup. Jenazah sebagai jenazah harus digitukan, karena gak boleh dibiarkan begitu kayak bangkai ayam atau kucing misalnya. Ini manusia, bisa bau yang na'udzubillah baunya, kemudian juga bisa menyebabkan penyakit dan sebagainya. Makanya Rasulullah katakan pada Ali, warihi, tanam dia, tutup ya, jadinya ditanam, dikubur. Gak ada perintah misalnya Rasulullah katakan kepada Ali, ya kalau gitu kamu mandikan bapakmu, kamu kapan setelah itu kubur, enggak. Ya Rasul katakan tanam bapakmu. Makanya kalau itu kafir, ya karena dia tak punya kehormatan, ya seperti itu. Misalnya di tengah kaum muslimin jenazah ini mati, ya sudah, jangan dikubur di pemakaman kaum muslimin, tidak pantas dan tidak berhak dia, tidak punya kehormatan. Kalau keluar sana tempat yang jauh, tidak ada pemukiman, tidak ada orang, gali di situ galian 2 meter atau berapa, taruh, tutup dengan tanah. Terus, karena dia tidak punya kehormatan. Dan tidak ada dosa yang lebih besar dari kekufurannya kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahagia. Sehingga tidak masuk di dalam hadis ini. Fal yuhsin kafanahu, untuk kita berbuat baik dalam pengkafanannya. Wa anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحم ولم يغسل ولم يصلى عليه رواه البخاري. Dan juga dari hadis Jabir, Rasulullah SAW menggabungkan antara dua orang dari para korban perang Uhud dalam satu pakaian. Lalu Rasul katakan, siapa di antara mereka yang paling banyak Qurannya? Diketahui pula, maka itu yang lebih didahulukan di lahannya. Mereka tidak dimandikan dan juga tidak disolati. Hadits Bukhari. Demikian Rasul perintahkan kepada para sahabatnya terkait syuhada Uhud, para sahabat yang meninggal wafat di peperangan Uhud. Ma'ruf, peperangan yang terjadi dalam Islam disebut perang Uhud karena tempatnya di kaki gunung Uhud di luar Madinah, digabungkan pada satu pakaian yang dimaksud, apakah satu pakaian ini dirobek untuk dua orang dipakai ini separuh agar yang satu tidak bersentuhan dengan jasad yang satunya, dipisah dengan kain ini, atau yang dimaksud disatukan jenazah ini, dua jenazah begini dalam satu kain. Yang pertama dikasih kain separuh-separuh, dia disendirikan supaya tidak nempel. Ataukah memang sengaja ditempelkan kemudian dibalut dengan satu pakaian. Memang kalau dilihat dari lafaz hadis, yang kedua itu yang lebih sesuai. Yajma' bainar rajulaini, di antara dua orang disatukan kemudian dibalut dengan pakaian. Hanya saja yang jadi masalah bahwa yang ma'ruf Rasulullah SAW mengubur jenazah syuhada Uhud beserta pakaian mereka, beserta darah mereka, dan layaknya syuhada demikian semua diperlakukan, ya dengan pakaiannya, ya dengan darah-darahnya semua, karena dia dibangkitkan yaumul qiyamah demikian dalam keadaan bercucuran darahnya seperti dia meninggal, cuman warnanya warna darah, namun aromanya wangi seperti kasturi. Artinya dikubur dengan pakaiannya. Bagaimana difahami dengan hadis ini, disatukan kemudian dibalut dengan satu pakaian. Ini terkesan mereka dilepas pakaiannya kemudian dikenakan satu pakaian ini, kesannya demikian yang dilakukan di kepada para syuhada Uhud. Namun para ulama jawab, mungkin yang bisa dikatakan bahwa pakaian yang ada mungkin tidak cukup untuk menutup seluruh jasad mereka, karena kepala misalnya seringnya terbuka dan terlihat. Selain itu, untuk baju besi atau helmnya besi dalam peperangan diperlukan itu. Demikian pula kaki, telapak kaki ke atas sedikit seringnya juga terbuka dalam peperangan agar lebih nyaman bergerak ke sana kemari. Dengan demikian perlu tambahan kain untuk menutupi sisa badan mereka yang lain, sehingga seperti robek jadi dua pakaian itu, seperti hadis yang satu untuk yang satu ini, yang satu untuk jenazah yang satunya, untuk menutupi kekurangan dari pakaian mereka yang mereka gunakan. Wallahu ta'ala alam, itu kemungkinan yang ada terkait syuhada. Di dalam hadis tetap ada iskal memang. Wallahu alam bagaimana kenyataannya. Para ulama pun menyatakan tetap tersisa PR dalam hadis ini belum diketahui jelas kenapa atau bagaimana yang dimaksud, kenapa Rasulullah SAW merobek pakaian, sebagian dikasihkan ini, sebagian ini. Paling mungkin tadi jawabannya untuk menutupi kekurangan pada bagian kepala atau kaki. Di dalam hadis juga Rasul katakan mana yang lebih banyak Qurannya, untuk kemudian didahulukan di dalam lahatnya. Ini juga berbeda dengan yang pertama. Yang pertama disatukan di antara dua orang. Ini kemudian ketika ditaruh lahat, didahulukan yang banyak Qurannya, berarti kan dipisah lagi. Ini juga iskal dalam hadis ini, yang artinya tertinggal PR yang belum terjawab bahkan di kalangan para ulama, entah bagaimana memahaminya terkait hadis ini. Fayuqaddimuhu, didahulukan di dalam lahat yang terbanyak Qurannya. Dan ini tentunya fadilah atau keutamaan bagi yang lebih banyak Qurannya. Makanya yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, atau secara umum dulu, bahwa yang punya Quran lebih banyak pada dirinya, lebih banyak hafal, lebih banyak tahu, lebih afdal dari yang lain, sehingga mendapat kehormatan lebih dengan didahulukan di lahatnya. Masih ada beberapa permasalahan karena waktu. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan depan.